إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون حاضرين جماعة dan jemaah rahimakumullah marilah kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita sehingga pada siang ini kita masih diberikan kesempatan menjalankan kewajiban yakni ibadah sholat Jumat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para pejuang-pejuang agamanya, dan semoga Allah memasukkan kita menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama beliau sampai akhir hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah, selaku khatib saya berpesan utamanya pada diri saya sendiri dan umumnya pada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita. Karena hanya dengan iman dan takwa itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia ini dan apalagi nanti hidup kekal abadi di sisi Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, Allah berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 110 yang sudah kami bacakan tadi, yang artinya adalah kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Tapi di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Hadirin rahimakumullah, ayat ini menjadi pengumuman dari Allah bahwa kita ini sebagai umat Islam harusnya menjadi umat yang terbaik. Asalkan dipenuhi tiga syarat. Yang pertama adalah ta'muruna bil ma'ruf, senantiasa mengajak ke yang ma'ruf. Yang kedua adalah tanhauna 'anil munkar, yaitu mencegah kemungkaran. Dan yang ketiga adalah tu'minuna billah, atau beriman kepada Allah. Namun hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita perhatikan kehidupan umat Islam saat ini, baik di negeri kita ini yang kita cintai ini maupun umat Islam di seluruh belahan bumi, maka mudah untuk kita katakan bahwa khairu ummah itu masih sangat jauh. Umat Islam bukanlah umat yang terbaik. Umat Islam adalah umat yang justru menjadi korban dari umat-umat yang lain. Umat Islam adalah umat yang kalah. yang terjajah, yang dirampas sumber daya alamnya dan seterusnya. Padahal di dalam ayat lain, di dalam surat Al-Anbiya, Allah menyatakan bahwa Allah menurunkan Islam. Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah akan menjadi rahmat bagi seluruh alam dan itu akan dipenuhi apabila umat Islam menjadi umat yang terbaik. Sebagaimana firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tiadalah kami mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, kiranya apa penyebabnya kenapa umat Islam menjadi umat yang kalah? Kalau kita lihat sejarah Rasulullah, Rasulullah lahir kemudian diutus menjadi rasul, kemudian berjuang dengan para sahabat dan memenangkan Islam sehingga Islam menjadi cahaya bagi dunia ini. Selama berabad-abad, lebih dari 1000 tahun. Tapi setelah itu, kurang lebih 2 abad terakhir menjelang abad 20, umat Islam mencapai puncak kerendahannya. Ya, sehingga setelah institusi Islam, khilafah Islam dihancurkan, maka sampailah umat Islam pada kondisi yang terburuk sepanjang sejarah umat Islam. Dan itu dimulai dengan kekalahan. Yakni kekalahan berpikir umat Islam. Umat Islam kemudian tidak lagi bisa melihat dengan jelas mana yang dari Islam dan mana yang sesungguhnya adalah dari luar Islam. Ide-ide, filsafat, pemikiran, ilmu-ilmu yang dari luar Islam kemudian dianggap dari Islam dan diamalkan dengan tanpa salah oleh umat Islam. Salah satunya ide itu adalah yang merupakan sebuah ide besar tentang mengatur kehidupan yang disebut dengan sekulerisme atau pemisahan antara kehidupan beragama dengan kehidupan bernegara. Ide ini lahir di Barat, muncul dari sejarah Barat, tetapi kemudian ide ini dengan turunannya yaitu demokrasi dan HAM dikampanyekan sebagai ide universal yang berlaku untuk siapapun di muka bumi ini, dari sejarah apapun. Padahal sesungguhnya hadirin rahimakumullah, ide ini hanya cocok di Barat karena lahir dari Barat sesuai dengan cerita sejarah bagaimana peradaban Barat antara para kaisar dengan gereja saling bertentangan kemudian muncul ide negara sekuler. Tetapi kemudian umat Islam mengambilnya dan melaksanakannya. Banyak sekali turunan-turunan yang kalau kita lihat banyak sekali ironi. Salah satunya adalah politik demokrasi yang kita saksikan sekarang ini. Contohnya adalah pemilu dan pilkada misalnya. Kita tahu bahwa di dalam memilih pemimpin, Islam memiliki satu cara, Islam memiliki satu metode. Kita lihat bagaimana demokrasi memilih pemimpin. Pemimpin dipilih dengan menghamburkan uang bermiliar-miliar. Dan akhirnya yang terpilih pun hanya terpilih beberapa saat, dan kemudian setelah beberapa saat itu dihamburkan lagi bermiliar-miliar uang untuk terpilih, dan itu pun bukan yang terbaik. Kalau kita renungkan hadirin rahimakumullah, cukup dengan hadis yang sederhana Rasulullah pernah bersabda, apabila perkara telah disandarkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Perkara memilih pemimpin di dalam Islam adalah perkara yang sangat penting. Tidak bisa diserahkan begitu saja kepada rakyat yang sesungguhnya tidak tahu menahu siapa yang dia pilih. Tetapi itulah yang dipraktikkan di dalam alam demokrasi ini. Itulah kekalahan berpikir yang sudah kita alami. Dan banyak sekali antara lain adalah pemikiran liberalisme di berbagai bidang. Liberalisme di bidang pendidikan menghasilkan hasil anak didik yang sangat lemah imannya, yang sangat mudah putus asa, yang begitu gampang bunuh diri hanya karena tidak lulus ujian nasional. Ini adalah satu contoh hasil pemikiran pendidikan yang sekuler, di mana hanya memberikan 2 jam pelajaran saja seminggu untuk umat Islam, di mana pendidiknya adalah Islam, murid-muridnya adalah Islam, tetapi sangat sedikit memberikan ilmu tentang Islam. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sudah mensitir bagaimana umat Islam ini akan tunduk kalah terhadap Barat yang adalah Yahud wa Nasoro. Bagaimana hadis di dalam Sahih Bukhari, An Abi Sa'id radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, latattabi'una sanana man qablakum sibran bi sibrin wa zira'an bi zira'in hatta law salaku juhra ad-dab la salakumu. Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara? Qala, faman. Sungguh kalian akan mengikuti umat-umat sebelum kalian, sehasta demi sehasta, sedepa demi sedepa, sehingga apabila mereka masuk ke lubang biawak sekalipun, maka kamu pasti akan mengikutinya. Maka kami para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Rasulullah menjawab, ya, lalu siapa lagi? Dan inilah sesungguhnya hadisnya yang dimaksud Allah. Seluruh persoalan-persoalan yang muncul di dalam kehidupan kita ini bermula sesungguhnya dari persoalan pengaturan kehidupan kita yang tidak bersumber dari al-Islam. Kita memang menggunakan Islam, tetapi sudah menjadi sebagian kecil saja dari kehidupan kita, yaitu kehidupan ibadah kita. Dan mungkin akhlak kita, itu pun kalau kita mampu bertahan di atas gempuran-gempuran akhlak yang liberal, yang bebas, yang saat ini banyak di kalangan keluarga kita yang sudah hancur karena tidak mampu bertahan terhadap gempuran ini. Padahal semuanya Islam, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 138, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sit ghadallahu man ahsanu minallahi sibghatan wa nahnu lahu 'abidun. Selupan Allah, sistem Allah, dan siapakah yang lebih baik daripada selupan Allah? Dan sesungguhnya kami adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah. Di dalam ayat yang lain di dalam surat Al-Baqarah, Allah sudah menuntut kita umat Islam untuk menggunakan Islam ini secara keseluruhan sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah, secara total, dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya ia adalah musuh yang nyata bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah, sesungguhnya menggunakan Islam hanya pada sebagian kecil dari kehidupan kita, kemudian justru mengambil aturan-aturan dari orang-orang Barat yang notabene adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, itulah sesungguhnya yang menyebabkan umat Islam menerima kekalahan. Sehingga umat Islam tidak lagi bisa melihat bahwa sesungguhnya konsep itu sangat bertentangan. Sebagai contoh misalnya konsep tentang hak asasi manusia, yang itu didengungkan di perguruan tinggi di hampir semua, bahkan kita memiliki departemen HAM yang baru. Hak asasi manusia, salah satu hak asasi adalah hak untuk beragama. Seorang manusia bebas untuk memeluk agamanya dan bebas juga untuk berpindah agama. Tetapi di dalam Islam ada sedikit perbedaan. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, la ikraha fid-din. Umat Islam dilarang memaksa umat lain untuk masuk Islam. Tetapi manakala seorang manusia sudah menyatakan Muslim, dan kemudian di tengah jalan manusia yang sudah menyatakan Muslim tadi menyatakan murtad, keluar dari Islam, maka umat Islam menggunakan sistem Islam dituntut untuk menyadarkan orang tersebut. Dan apabila orang tersebut tidak mau, maka umat Islam diperintahkan oleh Allah untuk membunuh orang itu. Dan itu adalah cara Islam untuk mempertahankan akidah Islam. Tetapi di dalam kacamata HAM, ini tidak boleh. Seseorang boleh saja pagi beragama Islam, kemudian sore keluar dari Islam, dan umat Islam tidak boleh membunuhnya. Di sinilah hadirin rahimahumullah, bahwa banyak hal di dalam demokrasi dan ide hak asasi manusia ini yang bertentangan dengan Islam. Belum lagi tentang kepemilikan misalnya. Hak untuk memiliki seperti yang di dalam HAM, manusia boleh memiliki apapun, boleh memiliki hutan, boleh memiliki gunung, boleh memiliki laut, tapi di dalam Islam tidak boleh. Sesuatu yang merupakan kekayaan milik bersama hanya boleh dimiliki oleh negara, dan pemimpin negara itu yang harus mengelola sepenuhnya untuk kebahagiaan umat Islam di seluruh belahan bumi yang menjadi kekuasaannya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, saya berpesan selaku khatib sekali lagi bahwa kekalahan umat Islam yang dimulai dari kekalahan berpikir ini hanya akan bisa dimenangkan apabila kemudian kita mau mengkaji Islam secara lebih serius lagi, bahwa sesungguhnya Islam itu mengatur kehidupan kita, bukan hanya kehidupan pribadi, bukan hanya kehidupan ibadah kita, tetapi juga kehidupan keseluruhan yang mengatur hidup kita. Sebagaimana misi Islam akan menjadi rahmat seluruh alam, itu tidak akan pernah tercapai apabila Islam justru menggunakan cara-cara di luar Islam untuk mengatur kehidupan itu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an nabi wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, Rasulullah di dalam satu hadis riwayat Muslim pernah menyatakan seperti ini: apabila kamu tiga orang di dalam perjalanan, maka tidak halal perjalanan itu apabila kamu tidak menunjuk seorang menjadi pemimpin. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, hadis ini menjadi satu dalil bahwa kepemimpinan di dalam Islam itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Rasulullah menjadi pemimpin diangkat langsung oleh Allah, dan setelah itu sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya para khalifah itu dipilih bukan oleh rakyat jelata yang tidak tahu apa-apa, tetapi mereka dipilih oleh orang-orang sahabat-sahabat yang tahu betul tentang apa itu Islam. Mereka dipilih untuk menjalankan Islam. Sehingga di dalam Islam, negara itu didirikan adalah untuk menyempurnakan Islam, untuk menyebarkan Islam. Dan itulah hadirin rahimakumullah, perbedaan jauh dengan konsep tentang demokrasi di mana negara didirikan mungkin untuk hal-hal duniawi yang sifatnya mungkin hanya sekedar kesejahteraan manusia atau keadilan sosial. Tetapi di dalam Islam, Rasulullah sudah mencontohkan bahwa negara ini didirikan untuk bagaimana misi Islam menyebarkan Islam ke seluruh bumi ini bisa tercapai. Dan itu tidak pernah tercapai apabila umat Islam tidak pernah memiliki seorang pemimpin. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, kalau perjalanan tiga orang saja tidak halal, bagaimana perjalanan 1,2 miliar lebih umat Islam di seluruh dunia apabila mereka tidak memiliki pemimpin? Siapakah yang berdosa? Siapakah yang berdosa sehingga umat Islam sebanyak ini, bermiliar umat ini, tidak memiliki pemimpin? Oleh karena itu, saya menghimbau, marilah kita renungkan kondisi kita ini. Kita mungkin tidak berdaya karena kita hanya orang di desa, tetapi kita bisa memiliki andil bagaimana sesungguhnya apa-apa yang sudah sering kita dengar sebagai sesuatu yang sudah final, itu sesungguhnya belum final. Misalnya ada perkataan bahwa NKRI sudah final. Siapa dalilnya di mana bahwa NKRI ini sudah final? Bahwa sesungguhnya kalau itu dipertahankan, umat Islam mungkin masih akan terus terpecah-pecah menjadi negara-negara nasional, yang itu kalau Rasulullah mengatakan adalah sebuah paham asobiyah, di mana di dalam satu hadis, apabila kamu menggunakan paham asobiyah, berjuang untuk asobiyah dan mati untuk asobiyah, maka itu sesungguhnya kamu seperti menggigit kemaluan bapakmu. Kalau kita hanya mengagungkan Indonesia kita, kita lupa bahwa sesungguhnya Indonesia ini adalah bagian saja dari umat Islam di dunia ini yang sama-sama punya kewajiban untuk bagaimana umat Islam ini menjadi satu kesatuan umat sebagaimana syahadat kita, Allah kita satu, Ka'bah kita satu, Quran kita satu, maka seharusnya pemimpin kita pun satu. Dan itu bukan sesuatu yang mustahil hadirnya rahimahullah apabila kita memiliki tekad. Oleh karena itu, pada kesempatan yang sangat pendek ini, saya menyuruh marilah kita menjadi bagian dari orang-orang yang mencapai cita-cita untuk penyatuan Islam menjadi satu umat di dalam satu kepemimpinan negara. Marilah kita berdoa kepada Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا أفضح علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. ولدي الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.